الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا، الحمد لله قد مال من برهجعين لغن سجل نعمة الله سبحانه وتعالى سرحة دن باقيكا كفركتا ترخصص أدله نعمة إيمان إسلام دن توفيق جوع عناية داري الله سبحانه وتعالى sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dapat berjumpa kembali di dalam majlis ini dalam rangka tanausuh, saling berbagi nasihat, saling berbagi peringatan kepada kita, sebab peringatan itu memberikan manfaat kepada mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka majlis yang semisal ini merupakan perwujudan dari firman Allah Tabaraka wa taala: "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min." Hendaklah engkau memberikan peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Di dalam malam yang berbahagia ini, di majlis mubarak, insyaAllah ta'ala, nas'al Allah Jalla subhanahu wa ta'ala an yudima misla hadha al-liqa. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah Jalla wa'ala menjadikan senantiasa selalu dan tersenyum yang semisal perjumpaan ini. Tentunya kita berharap agar amalan yang kita lakukan ini tercatat di dalam timbangan kebajikan, kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam lembaran-lembaran dari catatan-catatan amal kita. Di dalam malam yang berbahagia ini di majelis arafin insyaallah taala, pembahasan kita adalah berkaitan dengan pembahasan yang menyangkut dengan peran wanita di dalam perbaikan umat. Sebuah risalah yang di dalam tajuk aslinya adalah bertajuk Daurul Mar'ah fi Islahil Mujtama', dalam bahasa Indonesianya adalah peran wanita dalam perbaikan umat. Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh atau merupakan bentuk transkrip, ya, transkrip ahli ahli tulis, ya, ahli aksara atau ahli aksara dari suara menjadi sebuah bentuk tulisan, ya, transkrip. Transkrip itu adalah merupakan ahli suara diubah menjadi bentuk tulisan, yang mana risalah ini merupakan transkrip dari muhadarah atau ceramah yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala dengan tajuk yang telah kita sebutkan tadi, yaitu peran wanita di dalam perbaikan masyarakat. Perkara yang telah menjadi ma'lum bagi kita semua, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wallahu iyyakum jami'an, bahwa lelaki dan wanita adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ubudiyah, di dalam penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keduanya merupakan makhluk dari jenis manusia yang dicipta oleh Allah hanya untuk beribadah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an Karim, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang wanita-wanita yang mukminat, wanita-wanita yang salihah, yang dijadikan tentunya sebagai suri tauladan bagi para wanita di dalam keimanannya sesualhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah banyak para wanita dari masa dahulu hingga masa sekarang, kadang mereka jauh lebih baik daripada laki di dalam sisi kesolehan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Ummu Isa, Maryam alaihi salam, merupakan wanita salihah, wanita siddiqah. Demikian pula dari Ummahatul Mu'minin, dari azwaj Nabi alaihi salatu wassalam, seperti Khadijah, Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pula putri dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha, yang merupakan di antara jajaran wanita-wanita yang mereka memiliki keutamaan, yang bahkan keutamaannya jauh lebih utama daripada lelaki. Menunjukkan pada kita bahwa wanita ini sangat memiliki perkara yang berguna di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala hendak menjelaskan tentang peran wanita di dalam perbaikan umat, yang di sana beliau menjelaskan agar difahami dengan betul, karena di sana ada perkara-perkara yang kadang salah memahaminya. Ya. Salah memahaminya dalam hal peran wanita di dalam perbaikan masyarakat, perbaikan umat. Di sini beliau rahimahullah ta'ala mensifati pembahasan ini dengan pembahasan yang berbahaya. Dalam satu sudut pandang bis yang bila difahami dengan pemahaman yang salah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, al-muqaddimatu. Kata beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, muqaddimah yang merupakan kata pembuka atau pendahuluan di dalam risalah ini. Beliau memulai dengan khutbatul hajah. Khutbatul hajah yang merupakan khutbah yang menjadi kebiasaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam memulai khutbah dan ceramah-ceramah atau muhadharah beliau. Beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala mengatakan, "Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina." فيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اليوم نبدأ خطبة حاجة من مولاي حمدالة وجيان كبر الله سبحانه وتعالى كتا مموجينيا سجل قدي بقي الله سبحانه وتعالى كتا مموجينيا من تطالون كبداني ومن تأمفون كبداني برلندون كبر الله داري kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan-kejelekan amalan kita. Siapapun yang diberi hidayah oleh Allah, maka tak seorang pun yang dapat menyesatkan dia. Dan siapapun yang disesatkan oleh Allah, maka tak satu pun, tak seorang pun yang dapat memberikan hidayah kepadanya. Saya subhanallah. Oleh karenanya hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah agar Allah menunjuki kita kepada kita mengurus. Intalah kepada Allah agar Allah Jalla wa'ala senantiasa memberikan kepada kita hidayah di dalam menempuh jalan kebenaran, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini dengan keimanan, keislaman dan amalan-amalan salah kita. Aku bersaksi bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agama yang benar. Lalu dia pun menyampaikan risalah dan menunaikan amanah. Menasihati umat, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, berjihad di jalan Allah, karena Allah subhanahu wa ta'ala haqqa jihadi dengan sebenar-benar jihad. Semoga salat Allah dan salamnya tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari kiamat. Naam, ini adalah merupakan kata pengantar hamdalah yang disebutkan oleh Syekh Subhanallah Ta'ala rahimahullah Ta'ala di dalam menyebutkan khutbatul hajah, lalu diikuti dengan beberapa keterangan-keterangan dari apa yang telah menjadi sifat dari baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang mubalighur risalah. Beliau adalah seorang penyampai risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'ala rasul illa al-balaghul mubin. Kata Allah Jalla wa'ala firmannya, dan tiadalah atas rasul dari kewajiban melainkan al-balaghul mubin, penyampaian yang nyata. Dan sungguh beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikan amanah dari Allah wa atal amanah. Hingga tiada satu pun dari perkara-perkara. Dalam risalah Allah subhanahu wa ta'ala yang terluputkan, yang tertinggalkan, melainkan beliau alaihi salatu wassalam telah menyampaikannya. Sehingga jangan pernah menyangka, meyakini bahwa di sana ada perkara dalam Allah yang belum disampaikan oleh Muhammad alaihi salatu wassalam yang dapat diketahui dengan cara bersemedi di dalam goa atau bersemedi di dalam kelambu, ya, ataukah yang misalnya duduk termenung, ya, di tempat yang Tidak ada orang tempat yang hening. Naam. Tempat yang hampa dari keramaian orang. Ketahuilah bahwa baginda Nabi SAW telah menunaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ambillah agama ini dari apa yang telah datang dari baginda Nabi SAW dalam kitab Allah dan apa yang telah diwarisi oleh beliau di dalam sunnah beliau yang telah dicatat dan ditulis oleh para ulama di dalam riwayatnya. أما بعد كتب له فإنه يسرني أن أحضر أعبر عما في نفسي في هذا الموضوع الخطير. Sesungguhnya menggembirakan saya aku hadir untuk mengungkapkan apa yang terdapat di dalam diriku di dalam pembahasan yang berbahaya ini. Maka beliau sendiri ya, merasa gembira dengan kehadiran beliau untuk mengungkapkan, menerangkan, menjelaskan apa yang masih apa yang masih tersimpan di dalam hati dan jiwa beliau dari pembahasan ini yang beliau sifati dengan al-mawdu'il khatir, pembahasan yang berbahaya, karena bila mana seorang salah memahami maka dia akan salah di dalam menempatkan, memposisikan wanita di dalam perannya dalam memperbaiki masyarakat. Maka penting di sini untuk memahaminya. Wahwa yaitu ya, pembahasan ini bertajuk Daurul Mar'ati fi Islahil Mujtama', peran wanita di dalam perbaikan masyarakat. Yang merupakan tajuk yang kalau kita sebutkan tadi adalah al-mawdu'ul khatir, pembahasan berbahaya bila salah difahami. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, fa'aqulu musta'inan billahi azza wa jal, taliban minhu at-tawfiq al-ishtiwabi wa sadad. Maka aku mengatakan dengan minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mencari taufik, meminta taufik darinya untuk mendapatkan kebenaran dan kelurusan di dalam ucapan, di dalam jalan yang ditempuh. Inna daura al-mar'ati fi islah al-mujtama'i yakunu 'ala naw'ain. Awasanya peran wanita di dalam perbaikan masyarakat itu ada dua macam. Harus difahami bahwa wanita di dalam perannya, keikutsertaannya di dalam memperbaiki masyarakat itu ada dua macam, kata Syekh rahimahullahu taala. النوع الأول الإصلاح الظاهر. Jenis yang pertama atau macam yang pertama adalah perbaikan yang nampak. Ya, perbaikan yang sifatnya nampak, yang zahir. Naam. Yang terlihat. وهو الذي يكون في الأسواق, yaitu perbaikan yang terjadi di pasar. Seperti wanita. Atau seperti hal-hal yang sifatnya kebaikan yang terjadi di pasar. Ini perbaikan yang sifatnya zahir. Sifatnya lahir. Nampak. Ya. Naam. Terlihat. Wa fil masajid. Yaitu perbaikan-perbaikan di masjid-masjid. Wa fi ghairiha minal umuri zahirah. Dan selainnya dari perkara-perkara yang nampak. Jadi perkara-perkara yang nampak. Nah, seperti kalau ada kegaduhan, kerusuhan di pasar, lalu diadakan perbaikan, nampak, terlihat. Nah, atau mungkin ada kegaduhan di tempat umum, lalu diperbaiki, maka terjadilah perbaikan. Ini termasuk adalah al-islahu zahir, islah zahir, perbaikan yang sifatnya nampak. Perbaikan yang sifatnya nampak ini, وَهَذَا يَغْلِبُ فِيهِ جَانِبُ الرِّجَالِ لِأَنَّهُمْ هُمْ أَهْلُ الْبُرُوزِ وَالظُّهُرِ. Islah zahir ini, perbaikan yang bersifat nampak ini merupakan perkara yang didominasi oleh pihak lelaki. Jadi sisi ini adalah merupakan sisi atau segi yang didominasi oleh kaum lelaki, karena mereka lah ahlul buruzi wa zuhur, karena mereka lah golongan yang harus nampak, yang harus keluar rumah, yang harus tampakkan diri. Yang mana berbeda dengan wanita yang Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wanita untuk berhijab. Dan tentunya hijab terbaik bagi para wanita adalah rumah-rumah mereka. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam Al-Qur'an, waqarna fi buyutikunna. Dan hendaklah kalian wahai para wanita tetap di dalam rumah-rumah kalian. Ayat ini adalah merupakan dalil yang jelas bahwa al-aslu lil mar'ati fi baitiha. Hukum asal bagi wanita itu ia tetap tinggal di rumahnya. Adapun ia keluar rumah indal hajah al-mas. Adapun ia keluar dari rumah bila mana ada keperluan mendesak. Bila mana ada keperluan mendesak, namun bila mana tidak ada keperluan, maka yang terbaik bagi dia adalah tetap ia tinggal di rumahnya. Bahkan mana ia mengetahui bahwa dengan keluarnya dia, dengan zuhurnya dia, nampaknya dia di luar, yang kemudian nampak bagi kaum lelaki. Di dalam hal ini, bila mana ia mengetahui terdapat fitnah, maka hendaklah ia menahan diri. Supaya subhanallah, di antara para wanita dahulu, di antara para wanita setelah dahulu, di antara mereka, ya, mereka tidak keluar rumah. Di antara mereka ada yang tidak keluar rumah kecuali 3 kali. Subhanallah. Pertama adalah ketika hari ia menikah. Nah, ketika hari menikah, ya, boleh saya keluar. Kemudian ketika ia di hari-hari raya. Nah, atau di hari yang menunjukkan hal yang ia keluar. Dan yang ketiga adalah di hari ketika ia mati, ia dibawa. Ia menunjukkan pada kita bagaimana iltizamnya mereka, erat kuatnya mereka di dalam tetap tinggal di dalam rumah-rumah mereka berhijab, yang mana hijab di dalam rumah adalah hijab yang terbaik bagi mereka. Ini adalah al-islahu zahir, kebaikan yang sifatnya nampak di sini adalah didominasi oleh kaum lelaki. An-naw'u tsani, jenis atau macam yang kedua dari keragaman atau jenis peran wanita di dalam perbaikan yang kedua adalah uslahul mujtama'i fima wara'al judur, yaitu perbaikan masyarakat di balik tembok, di balik dinding. Yang dimaksudkan di balik dinding ini, kata beliau, didominasi oleh wanita. Karena wanita itu bukan ahlul zuhur, bukan golongan yang harus nampak keluar keliling, ya, mutar-mutar. Tidak. Namun dia adalah wara'al judur, di balik dinding. Wa huwa alladhi yakunu fil buyut, yaitu perbaikan yang dilakukan di dalam rumah. Ini yang dimaksudkan dengan perbaikan masyarakat pada apa yang terjadi di balik tembok, di balik dinding. Wa ghalibu muhimmatin taqulu ila nisa. Dan dominan tugas ini diserahkan kepada wanita. Dominan tugas ini yaitu perbaikan masyarakat pada apa yang terjadi di balik tembok, di balik dinding, dominannya diserahkan kepada wanita. Karena al-mar'atu hiya rabbatul bait, karena wanita itu adalah permaisuri, ibu rumah tangga yang tugasnya adalah di dalam rumah, di dalam memberikan pelayanan kepada urusan-urusan rumahnya, pelayanan kepada suaminya, termasuk di dalam pelayanan di dalam mentarbiyah anak-anaknya adalah di rumah. Dialah rabbatul bait, dialah permaisuri, ibu rumah tangga, surinya rumah. Naam. كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله seperti mana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengarahkan seruan dan perintah kepada istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Di dalam firman-Nya Allah Jalla wa Ala berfirman wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Hendaklah kalian, ayat ini adalah turun berkenaan dengan azwajun Nabi alaihi salatu wasalam. Berkenaan dengan wanita-wanita atau istri-istri Nabi alaihi salatu wasalam. Namun ayat ini adalah mencakupi semua para wanita mukminah, wanita muslimah. Hendaklah kalian tetap dalam rumah-rumah kalian dan kamu bersolek seperti bersoleknya masa jahiliyah terdahulu. Waqimna as-salata wa atina az-zakah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, wa ati'na Allah wa rasulah, dan ta'atilah Allah dan rasulnya. Innama yuridu Allah liyudhhiba 'ankum ar-rijsa ahli al-bayt wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar menghilangkan dari kalian kotoran wahai ahli al-bayt, dan agar Allah mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Menunjukkan pada kita bahwa termasuk antara bentuk tathir ahli al-bayt, ya, pensucian, pembersihan keluarga, ya, dari keluarga seorang adalah bila mana istri-istrinya itu berhijab dan dia tetap berada dalam rumahnya. Karena itu merupakan hijab yang terbaik. Ayat ini tentunya turun berkenaan dengan ummahatul mukminin yang mana mereka adalah ahlul bait. Ayat ini adalah mencakup seluruh wanita. Seluruh wanita. Para ulama menerangkan bahwa kesucian keluarga seorang itu adalah bila mana istri-istrinya atau wanitanya itu adalah iltizam berpegang dengan hijab, dan hal ini terkhusus mereka berada di dalam rumah-rumah mereka. Oleh karenanya, ma'asyiral ikhwan wal akhwati rahimani wa rahimakumullah taala jami'an, hendaklah kita senantiasa memperhatikan hal ini, disebabkan ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Ya, bila mana kita menghendaki di dalam hal tathir, pensucian, pembersihan terhadap diri keluarga kita, maka camkanlah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat ini. Agar kita sebagai para lelaki, para suami, ajarkanlah kepada keluarga kita, kepada sanak saudara kita maupun sanak saudari kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pada para wanita, untuk memperhatikan bagaimana ketentuan syariat Allah Jalla wa Ala bagi para wanita, agar mereka senantiasa memperhatikan diri mereka dengan berhijab, dengan iltizam di dalam rumah-rumah mereka. Nah, ya, kalau mereka mengambil peran di dalam hal perbaikan, maka Allah Jalla wa Ala atau di dalam agama ini telah ditetapkan aturan-aturannya di dalam peran wanita. Jadi peran wanita di dalam perbaikan masyarakat, terangkan di dalam azamullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Allah, dalam sunnah, dan diterangkan oleh ulama berdasarkan qaridar, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala kita cukupkan sampai sini dari apa yang disebutkan oleh Syekh hafizahullah ta'ala di dalam pembahasan ini, dan insyaAllah ta'ala kelanjutan akan disebutkan oleh beliau. Kita lanjutkan pada teman yang berikutnya. Anak kira sudah cukup. Ya, subhanakallah alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.